Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Fa nahmadullaha azza wa jal ala hadhal liqa' al mubarak. Natawasa fi al-haqq wa sabr fi sabilillah. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih kembali dipertemukan dalam kesempatan yang mulia ini dalam rangka untuk saling mewasiatkan dengan hak dan sabar di dalam agama ini. Dan insya Allah sebagaimana biasa kita akan kembali untuk mengkaji kitab yang mulia, kitab yang agung, yaitu Bulughul Maram. Dan kita ambil dari Kitabul Jami' yang membahas seputar adab-adab seorang muslim. Baik. Adab ini sangat penting bagi kita setiap muslim khususnya, dan kita sebagai manusia secara umum. Karena manusia ini hidup dengan adab, bukan dengan jasad. Seorang akan dianggap mulia dengan adabnya yang baik, dan seseorang dianggap hina kalau dia tidak adab, walaupun jasadnya dikatakan baik. Dan telah kita ambil pada pertemuan yang lalu sebuah hadis tentang sebuah adab dalam memakai sendal. Naam, bahwasanya seorang muslim dilarang untuk mengenakan memakai satu sendal saja tanpa yang lain. Dicopot semua atau dipakai semua. Tidak boleh dipakai satunya dan dilepas yang lain. Hal ini berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La yamshi ahadukum fi na'lin wahidah wal yun'il huma jami'an aw liyakhla' huma jami'an." Muttafaqun alaihi. Janganlah salah seorang dari kalian memakai satu sendal. Sendal ini bisa kita kiaskan yang semakna dengannya, sepatu, khuf, kaos kaki. Hendaklah dipakai semua sendal itu atau dicopot. Baik. Dan para ulama pun berselisih tentang seputar alasan pelarangan hal ini. Taib, dan ini juga sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, fal yuraji, hendaklah dilihat kembali. Intinya, jika itu adalah larangan, maka hendaknya kita jauhi tanpa perlu kita membahas apa alasannya. Tahu alasan atau tidak tahu alasan itu bukan perkara yang penting buat kita. Yang terpenting buat kita adalah jika itu perintah maka kita laksanakan, dan jika itu larangan maka kita tinggalkan. Kita tahu hikmahnya walhamdulillah, tidak tahu maka bukan itu urusan kita. Kenapa? Karena kita setiap muslim pasti meyakini bahwasanya apa yang diperintah dalam agama ini pasti baik. Dan apa yang dilarang dalam agama ini pasti jelek. Nah, cuma nanti yang harus kita pahami, apakah perintah itu wajib atau mustahab sunnah saja? Apakah larangan itu haram atau makruh saja? Nah, jumhur dalam hal ini mengatakan berjalan dengan satu sendal hukumnya makruh, dibenci. Dan makruh ini kalau ditinggalkan berpahala, kalau dilakukan tidak berdosa. Beda dengan haram, kalau dilakukan berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. Baik. Dan ini hukum yang dikuatkan oleh jumhur ahlul ilmi, bahwasannya larangan yang ada dalam hadis ini adalah lil karohah, yaitu makruh, dibenci seorang muslim ya berjalan dengan satu sendal tanpa yang lain, tidak sampai ke tingkat pengharaman. Taib. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala, muttafaqun alaih. Ini juga adab yang sangat penting yang hampir-hampir kaum muslimin sebagian mereka tidak mengetahui adab ini. Dari Abdullah bin Umar, beliau ini anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Beliau berkata, telah bersabda Rasul alaihi salatu wassalam, Allah tidak akan melihat kepada seseorang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki dengan sombong. Hadisnya muttafaq alaih. Taib. Makna khuyala fi dhamil kha khu al mu'jamah yang bertitik wal mat dan dibaca panjang setelahnya khuyala al batar wal kibr. Batar itu congkak dan sombong. Allah tidak akan melihat seseorang yang menjulurkan pakaiannya dengan congkak dan sombong. Ini artinya dia berbangga-bangga dengan kemewahan dunia. Dan yang seperti ini bukan merupakan sifatnya seorang muslim apalagi mukmin. Seorang muslim itu tersifati dengan tawadhu, tersifati dengan thayyib, akhlak yang mulia. Kenapa? Karena pengetahuan dan pemahaman dia bahwasanya apa saja yang dia miliki di dunia ini pada hakikatnya bukan miliknya. Kalau Allah kehendaki, Allah beri. Kalau Allah kehendaki, Allah akan ambil kapanpun. Kalau Allah kehendaki, akan diberi seluas-luasnya dalam sesaat. Demikian pula kalau Allah kehendaki, akan diambil semuanya dalam sesaat. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun kita saksikan dalam kehidupan kita. Kita melihat tiba-tiba ada orang yang sejam, sedetik kaya raya. Ada pula kita saksikan sebagian yang lain yang tadinya dia kaya raya dalam sesaat menjadi orang yang miskin, fakir. Naam. Dan kesombongan itu adalah sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas untuk dipakai oleh seorang hamba. Fafusira nafyu nadharillahi bin nafyi rahmatihi ilaih. Sebagian para ulama mentafsirkan peniadaan penglihatan Allah kepadanya yaitu dengan menghilangkan rahmatnya kepada orang tadi. Jadi Allah tidak akan merahmati orang yang bersifat seperti itu. Ai la yarhamullahu man jarra thawbahu khuyala sawa'un kana minan nisa awir rijal. Allah tidak akan memberikan rahmat kepada seseorang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, sama saja kalangan nisa, wanita atau laki-laki. Taib. Intinya dari sisi al-mangdor, pemandangan, pakaian itu kalau melebihi ukuran, jelek dipandang. Ya. Dan ini diantara apa? Rahmatnya syariat Islam. Baik. Ini anak ya, wah. Ditinggal nangis, ikut ngerepoti. Fitnah. Oke, kalau belum punya anak, kesempatan baik-baik. Cukup. Cukup. Hah? Kita nang. Mantap. Baik. Jadi menjulurkan pakaian itu merupakan sebuah pemborosan. Itu intinya. Dan Islam tidak suka dengan yang seperti ini. Jika orang berpikir secara nalar, secara sosial saja, pakaian daripada besar tidak terpakai lebih baik untuk disedekahkan. Ini pikiran sosial ya. Belum kita berpikir masalah adillah dalam hal agama tentang keutamaan sedekah. Jika pakaian itu cukup untuk berdua, kenapa dipakai sendirian? Baik. Ini pandangan cara apa sosial kita. Sehingga ini pun diharamkan kepada kaum laki-laki, demikian juga diharamkan kepada kaum an-nisa, wanita. Waqad fahimat dzalika Ummu Salamah, dan hal itu telah dipahami dengan baik oleh Ummu Salamah. Faqalat inda sima'iha al-haditha minhu sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mendengar hadis ini datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berkata, "Fakaifa tasna'un nisa biduyulihinna?" Bagaimana dengan yang dilakukan oleh para wanita dengan kelebihan pakaian mereka? Baik, dengan kelebihan pakaian mereka. Dengan kelebihan pakaian mereka, tanpa ya berhujah, kalau saya kan menjulurkan pakaian kan tidak sombong, yang dilarang itu kan kalau sombong, nah, itu kan hujahnya kaum muslimin pada zaman kita saking pinternya. Berbeda dengan Ummu Salamah, ketika mendengar perkara ini bukan ditanyakan, kalau saya kan nggak sombong ya Rasulullah. Jadi tidak perlu saya potong celanaku atau saya potong kelebihan dari pakaianku yang menjulur ke tanah ini, kata siapa? Ummu Salamah. Malu. Dilihat malu. So. Ya, foto. Ini, parahnya di sini. Cukup. Itu bingung. Yang dilihat. Deh. Baik. Ini diantara kecerdasan para sahabat dan sahabiyat. Ketika mereka mendengar larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam, mereka tidak membantah alasannya atau bertanya, "Kenapa kok dilarang ya Rasulullah? Apa alasannya?" Ya, tidak seperti zaman kita ini kaum muslimin. Ya, setiap dikasih perintah ngeyel. Setiap dikasih larangan dilanggar. Beda dengan para sahabat atau sahabiat pada zaman itu. Sami'na wa ata'na. Rasulullah mengatakan A, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat ya Rasulullah. Tanpa perlu, loh kenapa dilarang? Emang kenapa? Ya, tidak seperti itu mereka para sahabat. Sehingga apa? Mereka itu dikatakan sebaik-baik umat setelah nabinya alaihi salatu wasalam. Kenapa? Karena sebuah akidah dan keyakinan yang ada pada mereka bahwasanya setiap perintah dalam Islam pasti baik dan setiap larangan dalam Islam pasti jelek. Naam, radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Ini para sahabat. Taib. Jadi ketika Ummu Salamah mendengar hadis ini dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau tidak menanyakan alasannya kenapa, atau saya kan enggak sombong ya Rasulullah, saya ikut-ikut masuk enggak ke dalam laknat tadi, kan saya enggak sombong. Tapi tidak, Ummu Salamah langsung mengatakan, lah kalau wanita bagaimana cara untuk tidak termasuk dalam hal ini ya Rasulullah. Faqala yazidna fihi sibron, ditambahkan dari mata kakinya satu jengkal. Nah, ini mata kaki-kaki ditambah satu jengkal. Kenapa? Karena kalau wanita itu berjalan tidak akan tersingkap ya kulit kakinya. Beda dengan laki-laki. Baik. Tentunya hal ini kita akan kembali menengok pada masa lampau, pada masa turunnya hadis ini. Ya, kita akan menengok sejarah kembali. Apakah mungkin kira-kira para sahabat itu ketika mereka menjulurkan kakinya, menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki itu sombong? Kira-kira. Apakah para sahabat akan berbuat seperti itu? Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik di masa itu. Apakah kira-kira mereka itu mereka itu sombong dengan pakaiannya? Tidak. Tetapi kenapa dilarang? Maka di sini kata para ulama, hikmah larangan dilarang kita memanjangkan untuk laki-laki di bawah mata kaki itu kenapa? Karena memang inilah yang dianggap kesombongan dalam syariat, tanpa perlu melihat si pemakainya. Taib. Kalau seandainya kita melihat, yang penting kan nggak sombong. Kalau sombong nggak boleh, tapi kalau nggak sombong boleh, kalau sombong boleh. Berarti apakah kita menuduh para sahabat dulu orang-orang yang sombong? Nggak mungkin kan? Dan jauh sahabat dari sifat-sifat kesombongan. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwasanya yang dimaksud sifat sombong dalam syariat itu adalah memanjangkan celana di bawah mata kaki. Itulah yang dikatakan sifat sombong dalam agama. Tanpa perlu melihat siapa pemakainya, sombong atau enggak sombong, enggak perlu. Nah, kenapa? Kalau seandainya dilihat dari pemakainya, Rasul enggak akan mengatakan seperti ini. Kenapa pada masa Rasul itu enggak ada sahabat yang sombong? Ya, sehingga illah dilarangnya ya karena sombong ini enggak ada pada zamannya Rasul. Enggak mungkin sahabat sombong. Ya, Utsman bin Affan. Bagaimana kita tahu kekayaan beliau? Membeli sumur dengan sekian ribu dinar yang saat itu tidak ada yang bisa membeli sumur itu kecuali Utsman bin Affan. Ya. Tidak sombong beliau. Kalau beliau sombong, ya, dengan bermewah-mewah, beliau adalah orang yang paling utama untuk bermewah-mewah dengan pakaian. Tapi beliau tidak melakukan. Ya. Jadi hujah orang yang mengatakan bahwasannya ya, hadis ini dilihat dari si pemakai, kalau enggak sombong boleh, kalau sombong dilarang, ini ternafikan dengan keadaan para sahabat. Sehingga para ulama menyimpulkan yang dimaksud kesombongan itu sendiri adalah memanjangkan di bawah mata kaki, itulah yang dimaksud dengan apa? Sifat sombong dalam agama, tanpa perlu melihat si pemakainya sombong atau tidak. Cukup jelas penjelasan para ulama. Taib. Sehingga ketika Ummu Salamah mendengar hadis ini, tidak menanyakan khuyalaknya, kalau enggak sombong bagaimana ya Rasulullah, boleh apa enggak? Beliau tidak menanyakan seperti ini, tapi langsung menanyakan kalau perempuan bagaimana ya Nabi, untuk agar supaya tidak masuk ke dalam larangan ini, cukup mereka dari mata kaki memanjangkan satu jengkal. Boleh. Karena kalau perempuan kalau berjalan, kalau seandainya di mata kaki, ya akan terlihat betisnya, akan terlihat auratnya. Nah, jadi apa yang beliau tanyakan di sini, yakni Ummu Salamah pada zaman Nabi alaihi salatu wasalam sudah bisa dipahami dengan baik. Qalat idzan tankashifu aqdamahunna, ya Rasulullah, kalau seandainya perempuan itu hanya diberikan keringanan untuk memanjangkan dari mata kakinya cuma satu jengkal, kalau mereka berjalan dikhawatirkan akan tersingkap kaki-kaki mereka. Qala fayarkhina dira'an la yazidna alaihi, kalau seperti itu panjangkan lagi satu jengkal. Ya, satu hasta, jangan ditambah. Baik, jangan apa? Ditambah. Ini keringanan pada siapa? Kaum wanita. Akhrajahun Nasa'i wa Tirmidzi. Nah, bisa dipahami dengan baik ya. Di sini Ummu Salamah ketika mendengar hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam tidak menanyakan kalau enggak sombong boleh enggak ya Rasul. Ya. Kenapa? Karena mereka paham bukan ini alasannya. Yang jadi alasan itu apa? Sifat seperti ini, keadaan seperti ini, itulah yang dimaksud sombong dalam syariat. Tanpa menengok atau melihat apa niat si pelaku atau si pemakai. Kalau seandainya hal itu pun hujah bagi orang yang mengatakan dan itu benar, maka Rasul tidak akan membiarkan umatnya dalam kebingungan. Karena agama ini mabniun ala ya al-wuduhat al-wadihat, atas kejelasan yang sejelas-jelasnya. Tidak mungkin syariat yang dikatakan sebagai sesuatu yang tidak meragukan kok masih samar-samar, tidak mungkin. Nabi tidak akan pernah membiarkan umatnya dalam kesamaran, pasti dijelaskan. Oh, maksudnya itu kalau kamu pakainya enggak sombong boleh, tapi kalau kamu pakainya sombong dilarang, pasti akan dijelaskan seperti ini. Apa susahnya Rasul menjelaskan seperti ini? Enggak susah kan? Gampang sekali, tetapi bukan itu maksudnya. Ya. Sehingga di sini dipahami langsung oleh Ummu Salamah bahwasanya yang dilarang adalah perbuatannya itu sendiri merupakan sifat kesombongan dalam syariat. Kalau perempuan dari mata kaki sejengkal. Kalau masih dikhawatirkan tersingkap, maka sehasta. Ini untuk perempuan. Indah memang, perempuan itu semakin tertutup semakin indah. Beda kalau laki-laki, semakin tertutup semakin apa? Jelek. Akhrajahu An-Nasa'i wa Tirmidzi. Wal murad bi dhira' dhira'ul yad. Yang dimaksud dengan dhira' ya dhira' tangan ini. Wa huwa shibrani bil yad al-mu'tadilah. Jadi yang dimaksud dengan dhira' itu dua kali jengkal. Satu, dua. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Dhira'. Yang mu'tadilah yang di apa namanya dibentangkan seperti ini. Berarti satu, dua. Nah, ini namanya dhira'. Kalau kita seperti ini kan mungkin sama ya. Satu, sama enggak? Ya, jadi antara ujung jari sama sampai sini itu dua jengkal ukurannya. Satu, dua. Kecuali kalau cacat. Ya, misalkan antum hilang satu jarinya mungkin. Ya, Masya Allah. Jadi dhira' kita itu dua jengkal kita. Satu, dua. Nah, itu satu dhira'. Wal muradu jarru tsaub 'alal ardi, yang dimaksudkan adalah menjulurkan pakaian sampai menyentuh tanah. Wa huwa alladhi yadullu 'alahu haditsul Bukhari, dan inilah yang dimaksud dan dijelaskan dalam hadis Bukhari, ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar, yang di bawah mata kaki dari sarung, celana dan pakaian semuanya di neraka. Ya, enggak hanya bajunya di neraka, maksudnya orangnya. Seperti itu. Maka di sini para ulama berselisih. Apakah isbal ini juga masuk dalam lengan tangan atau khusus yang menjulur ke bawah? Kalau menurut keterangan di sini beliau, yang dimaksud dalam jarro di sini adalah seseorang yang menjulurkan bajunya ke tanah. Jadi kalau di sini enggak ada isbal. Jadi walaupun ini tertutup enggak masalah. Ya. Enggak harus dipotong sampai segini biar enggak isbal misalkan. Biar enggak isbal tak potong segini. Misalkan. Baik. Nah. Tapi yang dimaksud dengan jarrot saub adalah alal ard yang dijulurkan ke tanah. Pupuk. Tersuruh. Ya tengok ya. Baik. Dipaham tadi ya? Yang dimaksud dengan larangan jarrot thawb adalah yang menjulur ke tanah. Hal ini pun diperjelas dengan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari, ma'asfala minal ka'bain, pakaian, kain, sarung, celana, jubah yang di bawah mata kaki, minal izar fa finnar, itu tempatnya di neraka. Ini khusus untuk siapa? Laki-laki. Kalau perempuan maka boleh di bawah mata kaki sejengkal atau satu dhira', sehasta, dua jengkal. Wa taqyidul hadis bil khuyala dalun bimafhumihi annahu la yakunu man jara ghairu khuyala dakhilan fil wa'id. Taqyid ya ik apa? Batasan dalam hadis dengan kalimat sombong ini menunjukkan kepada mafhumnya bahwasanya seseorang yang tidak melakukannya dengan kesombongan maka tidak masuk pada ya ancaman. Ini secara kontekstual mafhum dari hadis ini. Wa qad saraha bihi ma akhrajal Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i annahu qala Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu lamma sami'a hadzal hadis. Hal ini pun ditunjukkan sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari, Abu Dawud dan juga Nasa'i tentang kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, kisahnya siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau mendengar hadis ini. Abu Bakar langsung berkata, "Inna izari yastarhi." Sesungguhnya ya Rasulullah, kain sarungku ini melorot. Sengaja dipelorotkan apa melorot? Ya starhi itu melorot, bukan dipelorotkan, sengaja ditutupi ndak. Jadi pakai ke bawah, dipakai ke bawah lagi. Kenapa? Pinggangnya waktu sempit. Sehingga kalau pakai sarung, lolos. Pakai sarung apa? Lolos, saking kerempengnya pinggangnya Abu Bakar Siddiq. Itu artinya Abu Bakar itu berusaha untuk di atas mata kaki, di atas mata kaki pakaiannya atau sengaja ditutupkan di mata kaki. Ya, di atas mata kaki tapi melorot. Berbeda dengan apa? Disengaja. Ya, saya kan gak sombong, jadi gak masalah kayak gini juga. Ya, siapa yang bisa menjamin Anda gak sombong? Abu Bakar As-Siddiq saja loh. Ya, yang sudah disaksikan untuk masuk surga, itu masih takut dengan hadis ini. Khawatir dia itu termasuk bagian orang yang sombong. Ya, sehingga apa? Tidak, saya kan gak sombong ya Rasulullah, berarti saya boleh. Tapi Abu Bakar mengatakan ya Rasulullah, sarungku ini melorot terus sampai menutupi mata kaki. Naam illa an ata'ahadahu, kecuali kalau aku ini pegang baru sarungku ini enggak melorot. Naam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan innaka lasta mimman yaf'alu khuyala. Engkau ini bukan termasuk dalam golongan orang-orang yang melakukannya dengan sombong. Kenapa? Abu Bakar sudah berusaha dinaikkan, melorot dinaikkan, melorot dinaikkan, apa? Melorot. Ya. Dan ini dipakai hujah oleh orang-orang yang mengatakan kalau enggak sombong enggak apa-apa. Ya, sehingga mereka masih melakukan isbal dalam sholat atau di luar sholat. Hujahnya dengan hadisnya apa? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Thayyib, kita berjalan dengan apa yang dia katakan. Kalau seandainya engkau berhujah dengan hadisnya Abu Bakar As-Siddiq, maka seharusnya engkau ini juga berbuat seperti apa yang dilakukan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Naikkan dulu sarungmu di atas mata kaki, baru kalau melorot ya kamu pegang. Nah, seperti itu baru engkau tidak masuk bagian orang-orang yang sombong. Lah, kalau kamu dasarnya sudah ditutupkan di atas mata kaki, kemudian kamu berhujah dengan hadis Abu Bakar, apakah sama? Apakah cocok? Enggak cocok sama sekali. Nah, dan itu yang terjadi di masa kini ini. Banyaknya orang yang dirosah belajar Islam, tetapi dalam rangka untuk membenturkan hadis satu dengan hadis yang lainnya. Taib. Wa huwa dalilun ala tibaril mafahim min hadzan naw. Ini menunjukkan tentang pemahaman dalam masalah ini. Wa qala Ibnu Abdul Bar anna jarrahu li ghairil khuyala madhmum. Di sini para ulama diantaranya Ibnu Abdul Bar, beliau termasuk salah seorang ulama yang membidangi masalah hadis pula, mengatakan seseorang yang melebihkan kainnya, sarung, jubah, celana di bawah mata kaki tanpa sombong, dicelah, tercelah. Ini para ulama. Jadi ketika kita mengatakannya seperti itu, ini sudah ada pendahulunya, bukan kemudian dibikin-bikin sendiri, tidak. Wa qala An-Nawawi, An-Nawawi termasuk diantara ulama Syafi'iyah. Siapa al-imam? An-Nawawi. Annahu makruh wa hadza nass as-Syafi'i. Bahwasanya menjulurkan kain di bawah mata kaki bagi kaum laki-laki hukumnya makruh, dibenci. Ini nas ucapan langsung dari Imam Syafi'i. Sehingga orang-orang yang mengaku madhabnya Syafi'iyah, kemudian dia memanjangkan kainnya di bawah mata kaki, ini kira-kira sesuai sejalan dengan Imam Syafi'i atau tidak? Ternyata tidak. Imam Syafi'i mengatakan makruh hukumnya. Ya, bukan kemudian kita berujah makruh ini kok. Makruh kan cuma dibenci. Makruh itu pada masanya para ulama sesuatu yang betul-betul mereka jaga untuk tidak dilakukan. Ini makruh, dibenci. Kira-kira kalau kita melakukan sesuatu orang tua kita benci, tetap kita lakukan atau tidak? Kita tinggalkan kan? Kenapa? Karena orang tua kita benci, enggak suka. Nah, di sini yang membenci syariat, yang membenci Allah, apakah lebih ya diutamakan atau dikesampingkan begitu saja? Tentunya lebih diutamakan. Kalau kita melakukan sesuatu hal dan orang tua kita benci, kita pun akan meninggalkannya. Lantas bagaimana kalau sesuatu itu Allah dan Rasulnya membenci? Tentunya lebih utama untuk kita apa? Tinggalkan. Ini alal aqal, ya, tingkat yang paling rendah dari hukum tentang masalah isbal. Taib. Baik. Wa qad sarahat sunnah anna ahsanal halat ay yakuna ila nisfis saq. Dan pada sebagian lafaz hadis yang lain, keadaan yang terbaik untuk seorang muslim pakaiannya itu sampai setengah betis. Tapi jangan mepet-mepet dengkul. Ya, setengah betis itu ini betis, ini pertengahannya. Nah, seperti ini kalau kaki. Setengah betis, bukan seperti ini. Ya, jangan kayak pemain bola. Seperti ini kalau kita melangkah, ya, dengkul apa lutut kita akan kelihatan. Nah, lutut termasuk bagian dari aurat. Baik. Nah, mungkin kita bingung ya, mikirnya kan enggak keren kalau kayak gini-gini kan, kayak gini kan keren. Keren itu yang mandang siapa toh? Ya. Pengen bagus sesuai syariat atau bagus menurut orang? Kalau kita tentunya bagus menurut syariat, keren menurut syariat kita. Ya, itulah yang terbaik. Ila nisfi syaq, ini yang utama. Atau yang dikatakan cingkrang. Pakaian ya kekecilan, enggak. Itu sunnah. Yang seperti ini perlu kita budayakan ya, ikhwah. Perlu kita contohkan kaum muslimin untuk seperti ini. Di pertemuan-pertemuan, cingkrang sendiri gak masalah. Cingkrang sepatuan pakai kaos kaki kan rada lucu. Gak masalah, ini sunnah. Ya kan lucu ya, cingkrang, kaos kaki, balapan dari bawah. Pakai sepatu. Ya jangan terlalu ruwet banget pakaian. Yang simpel-simpel saja, kalau cingkrang ya pakainya sendal selop yang indah kan gitu. singkrang, pakai kaos kaki, sendal jepit. Mau jadi apa sih? Nah, mau gaya apa betul-betul sakit? Kalau sakit di rumah, ya. Kalau gaya kok nggak pantas gitu loh, sudah singkrang, kaos kaki, pakai sendal jepit. Aduh, melihatnya sudah ini gaya apa lagi ini? Gaya gurun pasir dibawa ke sini. Kalau gurun pasir mungkin kayak gitu. Ya, kita di Yaman pakai kaos kaki biasa. Kalau Indonesia panas kayak gini, kakinya masih dipakai kaos, pakainya sendal jepit, enggak indah. Sementara kita dituntut untuk apa, berpenampilan apa indah, sehingga orang melihat kita pun wah senang lihat pakaiannya kok indah, ya seperti itu. Sehingga kadang muslimin ya itu enggak mau sunnah karena kita sendiri yang repot dalam mencontohkan. Pakai imamah, imamahnya jelek misalkan, enggak bisa ngiketnya, pakai gamis, sarung, ya pakai celana di sarungnya ada lagi, pakai kaos kaki lagi, pakai sepatu, ya ruwet kayak ribet kalau jalan kayak lemari ya dibuka. Nah, ini seringnya seperti ini, mungkin menurut dia ini bagus. Wah, ini sunnah imamah misalkan. Ya, walaupun imamahnya jelek, pakai gamis, pakai rompi lagi, sarungan, dibalik sarung itu celananya kelihatan, pakai kaos kaki, pakai sepatu jenggel misalkan. Nah, ini kan orang lihat kan takut duluan. Ini mau ngaji apa mau perang? Nah, apa mau camping? Kan gak wajar. Beda kalau indah pakai jubah-jubah yang indah, pakai gamis ya, celananya ya ditutupi dengan sarung dengan bagus, yang rapi, pakai peci. Kalau mau pakai imamah yang rapi, enak melihatnya, masya Allah ini indah. Nah, sehingga memang yang aneh-aneh itu negeri kita ini. Kalau kita pergi ke Yaman, yang orang yang paling istilahnya pakaiannya ruwet-ruwet kayak gitu, mereka itu kalau berpenampilan masya Allah, jas ya, jubah, imamah, zambia, bagus, indah dilihat pun. Tapi kalau kita, nah, pengennya ke Arab-Arapan tapi kebablasan. Arabnya enggak, Indonesianya enggak, entah orang mana itu. Nah, baik. Jadi yang indah, sehingga orang itu tertarik dengan sunnah. Demikian juga kita, ketika hendak mencontohkan sunnah ini di hadapan masyarakat, indah, yang enaklah dipandang itu. Kalau kamu ini disimbolkan jadi orang soleh, ya betul-betul kamu ini penampilannya soleh, walaupun gak soleh-soleh amat. Gitu loh. Pakai peci yang bener, jangan kayak gini, peci di tengah-tengah masyarakat misalkan. Ya, pakai sarung juga yang bener, ya, yang indah. Enak kan? Jadi orang itu, wah masya Allah ini, orang ini bisa contoh dalam berpakaian. Seperti itu. Jadi betul-betul mencontohkan ya sunnah ini di hadapan masyarakat, sehingga mereka tertarik dengan sunnah. Taib. Ini kata Imam Syafi'i tentang masalah hukum isbal. Dan yang terbaik dari pakaian seorang muslim itu setengah betis. Tetapi kalau misalkan memang di bawah daripada itu boleh-boleh saja. Setengah betis itu afdholiyah. Ya, afdholiyah saja. Tetapi kalau terlalu, ya misalkan setengah betis itu dipandang, wah ini misalkan sholat kok betul-betul sampai cingkrang setengah betis, pakai gamis kan lucu. Ini gamis apa celana? Ini celana apa celana pendek ini? Nah, ini harus betul-betul dilihat juga, ya. Karena sebagian ikhwah kadang apa terlalu saklek memahami nisfu sak. Pakainya nisfu sak betul nyunah, di atas pakainya kaos. Ini mau main bola, mau sholat. Ya, perasaan dia sudah nyunah, tetapi ternyata dengan apa yang dia lakukan ini membuat heran orang-orang. Ya, umum kaum muslimin, sehingga wah ini aliran aneh lagi. Padahal enggak aneh, cuma terkadang kita yang mempraktikkan di hadapan mereka yang tidak sesuai dengan ya yang dimaksud, sehingga tampak aneh sunnah ini di hadapan apa masyarakat kita. Taib. Kama akhrajahu Tirmidzi wan Nasa'i an Ubaid ibni Khalid. Ada hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan juga Imam An-Nasa'i dari Ubaid ibni Khalid tentang seputar afdholiyah memakai celana, sarung ya atau jubah di apa setengah mata kaki. Ya, setengah mata kaki. Setengah betis adalah hadis yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan tadi dari Ubaid ibni Khalid. Qala kuntu amshi wa 'alayya burdun ajurruh. Dulu kata Ubaid bin Khalid, aku berjalan dan aku pakai burdah atau burdun itu seperti baju yang menjulur ke bawah. Faqala li rajulun, ada seorang laki-laki yang tiba-tiba menegurku, irfa thaubak, angkat ya bajumu. Perhatikan. Siapa? Ubaid bin Khalid. Ini seorang yang soleh pada masanya. Apakah kira-kira ketika beliau memakai jubah yang di bawah mata kaki itu dikatakan wah Ubaid ini sombong, atau ada yang menuduh Ubaid ini gak sombong, gak apa-apa, atau seperti apa? Tidak ya, tidak ada yang mengatakan seperti itu. Ketika Ubaid ya, Ibn Khalid memakai baju di bawah mata kaki, ada yang menegurnya. Padahal Ubaid ini sosok yang soleh. Tidak ada yang mengatakan dia itu sombong ketika memanjangkan bajunya di bawah mata kaki. Tidak ada yang mengatakan, tetapi nah ada laki-laki yang menegurnya, irfa thaubak, angkat bajumu wahai Ubaid bin Khalid. Karena inilah yang dipahami oleh para sahabat, bahwasanya menjulurkan baju di bawah mata kaki itu, itulah sifat kesombongan dalam apa? Syariat. Fa innahu abqa wa anqa. Sesungguhnya jika engkau mengangkat bajumu di atas mata kaki, ya walaupun enggak sampai nisfu syak, itu lebih abqa, lebih awet untuk bajumu dan lebih bersih. Ini alasan yang pertama. Fa nadhartu fa idza huwa nabi alaihi salatu wasalam. Aku melihat siapa yang ya mengatakan tadi, tiba-tiba yang berkata tadi nabi alaihi salatu wasalam. Ya, tiba-tiba yang mengatakan tadi adalah Nabi alaihi salatu wasalam. Aku kaget. Perhatikan. Ucapan Rasul yang pertama jika dikaitkan dengan ucapan yang ini, kira-kira nyambung enggak yang kita sampaikan tadi? Jadi yang dimaksud sombong adalah seseorang yang menjulurkan kain di bawah apa? Mata kaki. Inilah kesombongan dalam syariat tanpa melihat si pemakai. Kalau seandainya ini berhubungan dengan si pemakai, Nabi akan mengatakan, wahai Ubaid, apakah kamu memakai baju seperti ini sombong atau tidak? Kan seperti itu. Tiba-tiba langsung ya angkat bajumu, enggak. Tapi ditanyakan dulu, kamu memakai baju seperti ini sombong atau tidak, wahai Ubaid bin Khalid. Tapi Nabi enggak mengatakan seperti itu, langsung mengatakan, angkat kainmu. Karena itu lebih awet dan lebih bersih. Ya, ini sebagai penjelas ucapan yang di muka tadi. Maksud khuyala di sini adalah sifat yang dilarang dalam agama, yang dimaksudkan ke dalam sifat sombong dalam agama, ya seperti ini. Taib. Fakultu innama hiya burdatun malha. Nah, kemudian si Ubaid berkata kepada Nabi alaihi salatu wasalam, yang aku pakai ini burdah yang sangat bagus ya Rasulullah. Ya. Ya mungkin maksudnya iman-iman dipotong, ini pakaian mahal. Ini jubah haromain kok dipotong, misalkan. Taib. Mahal ini. Faqala malaka fi uswah. Maka Rasul mengatakan, apakah kamu enggak punya contoh padaku? Ya, apakah kamu tidak mencontoh aku? Qala fa nadhartu fa idza izaruhu ila nisfi syaqai. Taib. Kemudian aku melihat Rasul, aku melihat sarungnya Rasul itu di atas mata kakinya. Coba kita langsung tengok Rasulullah. Rasulullah itu sombong apa enggak sombong? Ketika dia pakai pakaian pun kira-kira sombong apa enggak sombong? Jauh Rasul itu dari sifat sombong. Tapi Rasul mengatakan jangan menjulurkan pakaianmu di bawah mata kaki. Padahal Rasul lebih utama untuk tidak sombong, tapi Rasul memakai pakaian juga di atas apa? Mata kaki. Rasul pun kalau mau sebenarnya mau dijulurkan di bawah mata kaki enggak masalah. Kenapa? Karena enggak sombong. Tapi ternyata Rasul pakaiannya di atas apa? Mata kaki. Wa na'am wa huwa khairu uswah, dan Rasulullah sebaik-baik teladan kita dalam agama dan kehidupan dunia ini. Wallahu taala alam bissawab. Jadi pahami? Ada pertanyaan? Satu lagi. Nah. Itu bagaimana terkait dengan jawab? celana levis yang di atas mata kaki, masalahnya kalau celana levis di atas mata kaki kan itu kata zaman asal kan kakinya ya, Pak, Ustaz ya. Terus yang dia apa bahasa kuinen itu bukan mengikuti beliau kian itu bukannya mengikuti beliau apa itu gimana? Yang ditanyakan apa? Kekiniannya atau celananya? Ya, celananya di atas kaki. Kalau lep, tasabuh dengan orang kafir, yang dimaksud dengan tasabuh itu adalah mengikuti sesuatu yang menjadi kekhususan orang-orang kafir. Itu di, baru disebut dengan tasabuh. Adapun masalah kekinian atau tidak kekinian, itu kan istilah yang keluar dari kita, ya kan? Antum mengatakan model ini kekinian karena antum hidup pada zaman ini. 10 tahun yang akan datang, apa yang antum anggap kekinian itu dianggap sebagai orang kuno. Kenapa anda dikatakan orang zaman sekarang? Kenapa ada orang zaman dulu? Ya Banda. Dan sebentar lagi anda akan menjadi orang zaman dulu, akan digantikan dengan generasi berikutnya orang zaman sekarang. Jadi lafaz kekinian itu enggak ada patokannya. Kekinian yang seperti apa? Dan Islam itu pun adalah model terkini sebenarnya. Islam itu cuma dibalikkan, ya. Sebelumnya itu model jahiliyah dengan sifat-sifatnya diganti dengan model apa? Islam. Jadi yang dikatakan kekinian sebenarnya Islam ini model kekinian. Nah, cuma ya orang kafir namanya. Islam berusaha untuk dijatuhkan digantikan dengan jahiliyah yang sudah ditutup dengan Islam dengan seperti apa kekinian. Adapun masalah ya penampilan kita, kalau itu perintah dari Rasulullah SAW, kemudian kok pada zaman kita jadi tren, qadarullah ma syafal jadi tren, itu tidak mengurangi kemudian kita harus meninggalkan sunnah, kemudian kita menyisi orang kafir, tidak. Seperti jenggot. Ya, asbab turunnya jenggot itu ketika itu ada sekumpulan, sekelompok ajami, non-Arab datang kepada Rasul, orang-orang Majusi. Mereka semuanya halikul liha, menumpas habis jenggotnya. Rasul mengatakan khaliful ya Yahuda wa Nasara, khalifu hadza, selisihi orang-orang ajim ini. Ya, panjangkan jenggotmu dan cukurlah kumismu. Nah, sekarang ini kan mungkin di Yahudi jenggot jadi tren misalkan. Wah, kemudian apa kemudian karena Yahudi sekarang panjangkan jenggotnya kita habis tebas jenggot kita. Karena harus selisihi Yahudi, enggak. Yang jadi patokan itu pada masanya Rasul. Ya. Nah, kalau dia memanjangkan jenggotnya dari sisi jenggotnya mereka sudah nyunnah. Jadi enggak perlu kita selisihi. Karena mereka sudah sama dengan kita, kok kita menyelisih mereka? Mereka jadi muslim nanti kita mau jadi Yahudi. Ya. Kalau mereka sudah sama seperti kita sebagai muslimin, alhamdulillah. Jangan kita selisihi mereka lagi. Sehingga kita malah terbalik, mereka seperti orang muslim malah kita seperti orang Yahudi. Nah, itu masalah kekinian, enggak ada dobitnya, enggak ada patokannya dari mana. Itu intinya. Adapun masalah celana levis itu jika naam terbentuk dengan body-body model-model orang kafir ya dikatakan ini produknya kafir, tetapi di atas mata kaki tetap itu muslim. Ya ini adalah budaya muslim. Nah, cuma nanti sifat-sifatnya saja. Kan beda celana muslim dengan celana kafir kan jelas. Kafir ketat. Ya ada model-model belahan-belahan, sobek-sobekan. Nah, kalau kita sirwal, ya. Nah, kalau kita terlepis nggak masalah, tapi yang jelas yang biasa yang ya sesuai dengan syariat dan tidak ada sebenarnya masalah yang seperti ini tasabuh jika apa sifat-sifatnya masyru' disyariatkan. Jadi bukan kemudian kalau pakaian dikatakan kekinian kemudian seperti orang kafir, enggak. Selama itu pakaian muslim. Naam, sesuai dengan sifat-sifatnya, maka silahkan pakai walaupun orang kafir pun memakainya. Lalam, pertanyaannya sesuai dengan apa yang anak jawab tidak? Karena pertanyaan global sekali. Naam, yang anak pahami seperti itu, ya kan? Apakah yang dimaksud kalau misalkan kekinian seperti orang kafir berarti kita harus menyisihi? Tidak. Jadi yang jadi patokan itu bukan masalah kekinian atau tidak. Yang menjadi patokan adalah sifat dalam syariat dalam menentukan sifat-sifat pakaian muslim. Taib. Allah Ta'ala alam suara. sendal. Ya. Sarung tangan itu sendal apa bukan? Termasuk? Iya. Iya. Beda ilahnya. Allah Ta'ala alam, kalau kaos tangan ana rasa tidak masuk dalam hal ini. Cuma lebih baiknya, ya, enggak pantas kan satu pakai satu enggak. Ya, cuma kalau dikatakan apakah masuk dalam larangan ini, ana katakan wallahu ta'ala alam tidak masuk. Kenapa? Ini hanyalah masalah bab sendal, dan di sini disebutkan bahwasanya yang dimaksud sendal itu mayat taki nak rijlain, yang melindungi dua kaki. Berarti kalau di sini dijelaskan mayat taki rijlain yang melindungi kedua kaki, berarti kan enggak masuk tangan. Yang dimaksud daripada na'al itu sendiri kan kalau kita nginjak kulit kaki kita terlindungi. Nah, dalam hal ini berarti kita khususkan kepada apa? Kaki saja. Khuf. Sudah tahu khuf kan? Kalau kita pakai melindungi enggak? Melindungi. Kaos kaki kalau kita pakai melindungi juga. Maka kita katakan semakna dengan itu. Kalau kaos tangan ini walaupun sebenarnya ya sedikit mirip, cuma dari sisi ilahnya itu enggak masuk dalam perkara ini. Cuma enggak pantas ya orang pakai satu kaos tangan yang lainnya tidak. Enggak pantas. Dari sisi itu saja enggak layak tentunya. Ini bukan penampilan orang soleh yang seperti ini. Nah. Oh, enggak apa-apa insyaallah. Enggak masuk larangan. Enggak apa-apa. Kita katakan di sini kita batasi dengan kaki karena memang dalam syariat enggak ada kias. Dalam syariat enggak ada kias. Insyaallah enggak masuk. Kalau sendal itu dalam konteksnya dipakai jalan atau misalkan dipakai kan bisa aja tapi enggak jalan. Baik. Di sini umum. Layam si ahadukum. Cuma kalau misalkan kita naik mobil, kemudian nah, satu untuk pencet gas, insya Allah ini labas insya Allah. Jangan terlalu ter. Insya Allah tidak apa-apa. Insya Allah tidak apa-apa. Yang seperti ini insya Allah tidak apa-apa. Jadi tidak masuk. Tidak masuk. Karena kalau kita baca keseluruhan, ya konteksnya kalau berjalan. Konteksnya itu kalau berjalan. Kalau tidak berjalan, ya tidak apa-apa. Kalau kayak gitu berat banget ya berarti kita ini. Serba memberatkan syariat ini. Insya Allah enggak apa-apa. Kalau mengenai isbah, kalau menggulung celana ini enggak apa-apa. Itu menghindari dari isbah. Gulung-gulung enggak apa-apa. Potong sayangnya dulu. Nah, tapi lama-lama dipotong, tenang aja. Ya enggak masalah. Soalnya pernah ngedapetin ada tempat kerja itu orang Maroka. Mereka menafsirkannya hubung alam. Isbahnya itu pada saat sholat, kemudian mereka pada saat sholat digulung. Nah, la mafida adillah, apa yang mereka ucapkan enggak ada dalil sama sekali. Hadisan wahidan. Satu hadis yang sahih tentang masalah wasan isbal khusus pada sholat. Itu tidak ada. Itu yang mengatakan imam jahil wa imam mu'anid. Itu bisa jadi dia bodoh atau dasarnya pengen cari-cari alasan enggak ketemu gitu loh. Nah iya. Kalau sekedar alasan semua bisa beralasan. Tapi agama ini bukan dibangun di atas alasan-alasan, tapi dibangun di atas dalil. Nah. Tinggal nangis. Biasanya enggak seperti ini. Biasanya dia ini ya.